menangis seperti saat rindu begini. Yang hujan turun lagi, yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan satu tangan. Kita bercerita tentang laut biru, di sana tumbuhan dan